bahasa terus. Apa aku fiddin dalam muazzama ini mengangkat kejahilan dari diri kita, kemudian dari saudara kita yang lainnya. Ikhwani fiddin, wafakani Allah wa iyyakum. Kita dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salafus salih, pemahaman generasi terbaik umat ini. Dan telah antum ketahui bahwasanya Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keduanya dengan bahasa Arab. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keduanya dengan bahasa Arab. Dan kita tidak mungkin bisa memahami keduanya, memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang baik, pemahaman yang benar, jadi harus mempelajari bahasa Arab, mempelajari bahasa ilmu alat. Dan di antara ilmu alat yang sangat membantu, ilmu bahasa Arab yang sangat penting adalah ilmu nahwu. Ilmu nahwu termasuk ilmu alat yang sangat penting, sangat membantu dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW untuk membaca keterangan para ulama rahimahullah taala dalam menafsirkan atau mensyarah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kita mempelajari ilmu nahwu, maka insyaallah akan memudahkan kita. Kita bisa belajar memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai yang Allah inginkan, sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan pemahaman salafus salih. Sebagian ulama menyatakan ilmu nahwu seperti fa'sul ulum. Ilmu nahwu ibaratnya seperti kampaknya ilmu-ilmu. Itu dengan apa? Menguasai ilmu nahwu akan mudah untuk membelah ilmu yang memahami. Mudahkan memahami bidang-bidang ilmu. Karena rata-rata semua, hampir semua bidang-bidang ilmu yang ditulis, yang dikarya oleh para ulama rahimahullah ta'ala, rata-rata hampir semuanya dengan bahasa Arab. Sehingga untuk memahami terang-terangan penjelasan para ulama tersebut, kita harus mempelajari ilmu alat. Di antara ilmu alat yang sangat penting, ilmu alat bahasa Arab yang sangat penting adalah ilmu nahwu. Ilmu nahwu, nahwu secara bahasa memiliki beberapa makna. Antaranya tujuan, contoh, kadar, miqdar, dan yang lainnya. Adapun secara istilah, ilmu adalah ilmun bi usulin istanbata min kalam al-arab yu'arafu bi ahwal awakhir al-kalim i'raban wa bina'. Kaidah ilmu adalah ilmu dengan kaidah-kaidah, dasar-dasar yang diambil dari ucapan Arab, dengan kaidah-kaidah tersebut difahami, diketahui akhir-akhir kalimat. Apakah di i'rab perubahan-perubahan yang terjadi pada akhir kalimat disebabkan perbedaan amil yang masuk adanya, atau bina. Bina tetap berada di atas satu keadaan, tidak berubah-ubah walaupun amil yang masuk adanya berbeda-beda. Nah, ilmu nahwu mempelajari perubahan yang ada di akhir-akhir kalimat setelah tersusun. Apakah ini sebagai, misalnya sebagai fa'ilnya, pelakunya, subjeknya, atau sebagai objeknya, maf'ul bih, sebagai mubtada atau khabarnya, terus dan seterusnya. Memahami kalimat, susunan kalimat setelah tersusun. Yang dipelajari adalah akhir-akhir yang perubahan pada akhir-akhir kalimat. Adapun yang mempelajari ilmu, yang mempelajari kalimat dan seni perubahan pada kalimat dan seni sebelum tersusun dengan kalimat yang lainnya, itu dalam pelajaran ilmu sorof. Sorof mempelajari perubahan pada kalimat itu sendiri, baik perubahan liwaradin lafzi atau maknawi. Tujuan lafaz meringankan, misalnya maknanya tidak berubah tapi hanya untuk meringankan. Misalnya qala, asalnya qawala, wawunya berubah menjadi alif. Libatil waw alifan haruka wa infitahi ma qala fasara qala. Perubahan liwaradin lafzi, tujuan makna agar mudah dalam pengucapan, tidak berat, tidak sulit dalam pengucapan. Atau perubahan maknawi pada kalimat itu sendiri. Misalnya kitabun, kitabani, kutubun. Mufrad menjadi musanna, menjadi jamak. ini jumlahnya satu, dua, atau tiga, atau lebih. Ini tujuan makna. Perubahan pada kalimat itu sendiri sebelum persamaan yang lain itu biasa dipelajari dalam ilmu sorof, ilmu alat, ilmu sorof. Ada yang akan kita pelajari ini, ilmu alat nahu. Perubahan di akhir-akhir kalimat setelah apa kalimat tersusun dengan kalimat yang lainnya. Sebagai mubtada atau khabar, sebagai fa'il atau maf'ul bih, sebagai isim kana, khabar kana, atau seterusnya. Dari keadaan-keadaan kalimat tersebut setelah tersusun dalam jumlah mufidah. Dan ilmu ini diletakkan oleh ulama-ulama nahwu dari ulama masyhur ulama Basra, ulama Kufah. Ada yang menyebutnya yang pertama kali meletakkannya Abul Aswad Ad-Du'ali dengan perintah Amr bin Ali bin Abi Thalib. Dan faedah terbesar dalam memahami ilmu nahwu adalah menjaga lisan kita dari kesalahan dalam bercakap, berbicara dengan bahasa Arab, dan juga agar membantu kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, agar kita bisa memahami dengan pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan pemahaman Salafus Salih. Karena dari sisi ini juga si lughah, jika seorang tidak menguasai, seorang muslim tidak menguasainya dengan baik, kadang banyak penyimpangan-penyimpangan yang dimasukkan oleh musuh-musuh Islam, oleh ahli bid'ah dan lain-lain. Kadang mereka masukkan dari segi bahasa, mutar-mutar bahasa, memalingkan manusia dari kebenaran. Nah, karena sangat penting bagi kita mempelajari bahasa Arab beserta ilmu-ilmu alatnya, di antaranya ilmu nahwu. Ikhwan fil din, azani Allah iyyakum, dan insyaallah kita akan kita baca pada pelajaran ini, pelajaran nahwu, kitab Miyassar. Miyassar karya Ustaz Zakaria bin Ahmad Karhi. Nah, untuk bersingkat waktu kita langsung masuk saja si ini. Al muallif rahimallahu taala halaman pertama. Al-harfu huwa ma yatarakkabu minhu al-kalimah. Huruf yaitu yang tersusun darinya kalimat. Sesuatu yang tersusun darinya kalimat, terbentuk dengannya kalimat, itu adalah harf. Ini salah contohnya bayatanaha. Ini kitabun. Terusun dari huruf kaf, ta, alif, ba. Huruf yang tersusun dengannya kalimat, ini disebut dengan apa? Harf. Al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimah. Huruf adalah suatu yang tersusun darinya kalimat. Ini terjadinya ba, ya, ta, na, ha, abata saja hafanda dan seterusnya. Huruf mabani atau huruf hijaiyah. Kemudian kalimat ya, kalau lewat seperti kaidah garis al harfu ma huwa ma yatarakkabu min kalimah dan kaidah-kaidah yang lainnya, dhabit-dhabit kaidah-kaidah. Bila kita lewati dalam sebuah pelajaran baik itu atau yang lainnya, usahakan kita hafal. Memudahkan kita memahami bidang tersebut, kita hafal kaidah tersebut, kita fahami. Dan juga kalau bisa dengan contohnya yang satu. Dan biasanya sering berulang pembahasan tersebut. Sering berulang. Jika dari awal sudah di hafal di paling baik, berulang kembali kedua ketiga semakin kuat, semakin ingat, semakin kuat, semakin lengket. Dan jika lewat kaidah tidak berusaha dihafalkan, nanti lewat lagi seolah kayak kaidah baru, kurang mungkin, kurang kuat. Nah, jadi usahakan setiap kali lewat kaidah-kaidah dhabit-dhabit dalam bidang apa saja, baik dalam nahwu ataupun yang lainnya, usahakan kita menghafalnya, dihafal, dipahami dengan baik, dan juga beserta contohnya paling tidak satu, itu akan sangat membantu kita memahami bidang tersebut. Nah, karena biasanya kaidah tersebut sering berulang, sering dipakai terus, dan kalau sering lewat terus akan semakin lengket, semakin kuat dalam pemahaman kita. Kemudian al-kalimah, kalimat kata. Al-kalimah dalam bahasa Arab itu hiya lafdun lahu ma'na, lafaz yang memiliki makna. Kalimat adalah lafaz yang memiliki makna. Kalimah adalah lafaz, lafdun lahu ma'na. Misal contohnya madrasatun. Apa artinya madrasatun? Sekolah. Nah, daftarun, apa? Buku tulis. Mirsamun, pensil. Apa? Pensil. Pensil. Nah, pensil penggambar. Yaktubu, menulis. Apa? Yes, menulis. Nah, menulis. Yaqra'u, yajlisu, yadhhabu, ala, bi, an, min, fi, pada, di, nah, fi, di, ila, nah, ini contoh di antara apa, contoh apa, kalimat, lafaz yang memiliki makna, lafaz yang memiliki makna, lafaz ini keluar dengannya apa misalnya, tulisan atau isyarat dalam istilah nahwu tidak disebut dengan kalimat. Misalnya seorang mengisyaratkan, ada anak-anak ribut, isyaratkan supaya diam, mengisyarat, itu apa? Bukan disebut kalimat. Atau dia menulis di papan tulis misalnya madrasatun dan seterusnya, tidak masuk apa dalam kategori kalimat. Nah, walaupun tulisan hukumnya sama dengan apa ucapan, dalam istilah nahwu tidak disebut dengan kalimat kalam, dan harus memiliki makna, harus memiliki makna. Kalau kalimat tersebut yang diucapkan dan tidak memiliki makna, tidak masuk dalam kalimat. Misalnya Zaidun dibalik menjadi Daiz. Zaidun di days, days tidak menggunakan, tidak digunakan oleh Arab, sehingga tidak disebut dengan kalimat. Kalimat adalah lafaz yang memiliki makna, lafaz-lafaz yang bisa digunakan oleh orang-orang Arab yang memiliki makna, menunjukkan makna tertentu, baik itu isim, fi'il atau harf. Dan mu'alif di sini memberikan tiga macam contoh, tiga baris, madrasatun, daftar, mirsamun, ini contoh-contoh apa, kalimat isim, dan yaktubu, yaqra'u, yajlisu, yadhhabu, contoh-contoh kalimat fi'il, ala, bi'an, min, fi, ila, contoh-contoh kalimat apa, harf, kalimat harf. Karena kalam Arab, ucapan Arab, kalimat yang tersusun dengannya kalam atau jumlah mufida, kalimat tidak lepas dari tiga ini, isim, fi'il dan huruf. Pembagian kalimat itu hanya tiga, tidak ada yang keempat atau yang setelahnya, hanya tiga. Dalilnya apa? Dalilnya tatabbu wal istiqra. Nah, penelitian para ulama nahwu, ulama lughah, mereka meneliti bahas bahasanya kalimat-kalimat Arab tidak lepas dari tiga ini. Seandainya ada pembagian yang keempat, tentu mereka akan mengetahuinya, akan mereka sebutkan. Ternyata setelah mereka teliti, kalimat fi'il amr tidak lepas dari tiga ini. Ismun, fi'lun, dan harf. Nanti akan ada pengertian masing-masing. Kemudian al-jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Al-jumlah mufidah itu hiya tarkibul ladhi yufidu fa'idatan tamah. Disama aydan kalaman. Jumlah mufidah adalah susunan yang memberikan faedah sempurna, dinamakan juga dengan kalam. Jumlah mufidah adalah ia terkib susunan alladhi yufidu faedatan tamah, susunan yang memberikan faedah sempurna. Pendengar ketika mendengar ucapan sudah faham, tidak menunggu-nunggu kalimat lain penyempurna ucapannya, pendengarnya faham, disebut juga sebagai kalam. Ini jumlah mufidah. Hiya tarkib alladhi yufidu fa'idatan tamah. Saya akan dihafalnya, Pak. Hiya tarkib alladhi yufidu fa'idatan tamah. Disama idan karamah. Tarkib harus tersusun. Kalau tidak tersusun, saya hanya kitabun, kolamun. Ini tidak disebut dengan jumlah mufidah. Maksudnya kalam. Dan harus memberikan fa'idah sempurna. Ada juga faedahnya belum sempurna. Misalnya dia mengatakan, idza ja'al mudarris, kemudian dia diam. Apabila guru datang, pendengar masih menunggu kelanjutannya. Apabila guru, kenapa kalau gurunya datang? Ada apa? Kan belum sempurna, masih menunggu-nunggu. Pendengar masih menunggu-nunggu ucapan penyempurna kalam tersebut. Ini belum dinamakan kalam, belum menangkan jumlah fidah, walaupun tersusun. Tersusun dari dua kalimat atau lebih. Disyaratkan jumlah fidah harus tersusun dari dua kalimat atau lebih dan berikan faedah sempurna. Sebagian menambahkan lafdul, lafz, dan bil wadh. Dinamakan kalam harus dilafadzkan, suara disuarakan. Kalau sekedar tulisan isyarat dalam istilah nahwu tidak dikatakan kalam. Harus dengan peletakan arab, dengan kaidah-kaidah arab, lafal-lafal yang digunakan oleh orang arab, bukan lafal-lafal ajam. Lafal-lafal ajam, bahasa Indonesia, Inggris, dan lainnya dalam istilah nahwu tidak disebut dengan kalam. Dalam istilah nahwu tidak disebut dengan kalam. Ini syaratnya, tarkib alladhi yufidu fa'idatan tamah. Jumlah mufidah adalah susunan yang berikan faedah sempurna. Susunan harus susun. Susun minimalnya dua. Paling sedikitnya dua kalimat. Misalnya zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Dua kalimat. Contohnya di sini, misal contohnya huwa yajlisu 'ala al-kursiyyi. Huwa yajlisu 'ala al-kursiyyi, dia duduk di atas kursi. Ini empat kalimat. Huwa kalimat pertama, yajlisu yang kedua, 'ala ketiga, al-kursi keempat. Ana aktubu fi daftari. Saya menulis di buku tulis, daftar. Berapa tersusun dari berapa kata? Berapa kalimat? Nah, empat. Aliyun maridun. Ali sakit. Berapa kalimat? Dua. Dua. Ahmadu ustadun. Berapa kalimat? Dua. Dua. Ahmad adalah ustad. Huwa ghaniyun. Dia kaya. Berapa kalimat? Dua. Dua. Ini paling minimalnya kalam itu tersendiri dua kalimat. Tidak ada yang kurang dari dua kalimat. Kalau yang satu kalimat berarti belum tersusun. Adapun lafaz yang soalnya hanya satu kalimat tapi itu kalam, hakikatnya bukan satu kalimat. Misalnya ijlis, yang kita katakan oleh anak kecil misalnya, ijlis, duduk. Ijlis ini apa? Disebut kalam bukan? Jumlah mufidah atau bukan? Jumlah mufidah. duduk, paham kan? Lafadznya zahirnya kayak satu kalimat, tapi di satu kalam, hakikatnya bukan satu kalimat, dua kalimat. Takdir apa? Ijlis anta, duduk kamu. Ini paling minimalnya terus dari dua kalimat. Nah ini jumlah mufidah atau nama lainnya kalam, itu susunan huwa tarkihi tarkib alladhi yufidu fa'idatan tamah. Ada yang belum jelas? Sudah, sudah pernah selesai semua ini? Rata sudah pernah selesai? Lewat-lewat saja. Apa? Lewat-lewat saja. Kita baca. Nah, ya kalau ada yang gak jelas ya saya bisa ditanyakan ya. Kalau diam berarti menandakan paham insyaallah. Yang tadi? Diusahakan namanya diadakan bukunya ya. Diusahakan setiap belajar yang bantu ada buku. Kalau enggak ada buku nanti enggak tahu mana yang dibaca guru. Dengar aja. Nah, kemudian berikutnya aqsamul harf, pembagian huruf. Pembagian huruf. Harfun hijaiyun mabani, harfun ma'ani. Pembagian huruf ada dua, ada huruf hijai atau huruf mabani dan huruf ma'ani. Huruf hijai, huruf yang tersusun dengannya kalimat. Huruf-huruf yang tersusun darinya kalimat itu huruf hijai atau huruf mabani. Huruf ma'ani ini huruf yang memiliki makna. Huruf-huruf yang memiliki makna. Apakah itu huruf jar, huruf ataf, huruf nawasif, jawazim, dan seterusnya. Huruf hija'i atau banyak contohnya seperti alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dan seterusnya. Itu huruf-huruf hija'i atau huruf-huruf abadi. Huruf-huruf ma'ani yang memiliki makna, wa, au, thumma, min. Ini memiliki makna. Wa, aw, thumman di antara huruf atof, min, huruf jar, huruf yang memiliki makna. Ini pembagian huruf. Jadi huruf ada dua macam ya. Ada huruf hijai atau mabani. Yang kedua huruf ma'ani. Ada penyusunan di awal di atas al-harf wa ma yatarakkabu minhu kalimah, itu huruf apa? Mabani atau huruf hijai. Selanjutnya anwa'un kalimat, bagian kalimat. Bagian kalimat. Bagian kata. Ismun, fi'lun, harfun. Bagian kalimat tiga. Tidak lepas dari tiga ini. Isim, fi'il, dan harf. Ada pengertian masing-masing dari tiga pembagian ini. Alis yang pertama isim, al ismu atau al ismu, yang benar bacanya apa? Apa? Al al ismu. Hamzanya hamzah apa di ismun? Hamzah wasl atau hamzah qat? Hamzah wasal, hamzah wasal kaidahnya apa? Kalau di tengah dia, kalau di tengah kalimat, di dalam kalimat lain, hamzahnya tidak terbaca, tidak terbaca. Dia yang benar apa bacanya? Alismu. Alis. Asalnya al ismu, asalnya al ismu. Ya karena hamzah ismu itu hamzah wasal, hamzah kalau di tengah dia tidak terbaca, harokatnya dipindah ke lam. Baca alismu. Seperti dalam Al-Qur'an apa? Bi salismul fusuku. Bi salismul, asalnya bi sal ismu. Bi sal ismu. Ya karena hamzah hamzah wasal di tengah tidak terbaca, harokatnya dipindah ke lamnya. Bi salismu. al-ism. Dan terkadang kalimat yang asalnya hamzah wasal, jika dia menjadi nama, dijadikan sebagai nama, itu berubah menjadi hamzah qat. Mungkin di sini yang dimaksudkan sebagai nama bisa menjadi hamzah qat. Sebenarnya seperti al-isnain. Isnain asalnya itu hamzah hamzah wasal. Ketika dijadikan nama hari Senin jadi alam, hamzah berubah menjadi hamzah qat. Al-ithnain. Di anu pembahasan di apa? Di imla. Di isim yang pertama, al-ismun. Al-ismu huwa kalimah dalat ala ma'na. Isim adalah kalimat yang menunjukkan makna. Walam taktarin bizadan, tidak berkaitan dengan zaman, dengan waktu. Kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan zaman, dengan waktu. Ini isim. Apakah itu nama orang, nama benda, hewan, perbuatan juga. Tapi yang tidak berkaitan dengan zaman juga masuk isim. Misalnya dorbun, pukulan. Nasrun, pertolongan. Dia masuk isim. Ya, semua kalimat menunjukkan makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan zaman, dengan waktu, itu adalah isim. Apakah itu nama orang dan seterusnya. Misal contohnya Muhammadun. Apa Muhammad? Ya, nama orang. Ustadun. Ustad. Nah. Tilmidun. Apa artinya? Murid. Nah. Khailun. Abang? Kuda. Nah, kuda. Kalbun. Kepun. Kucing. Daftarun. Mirsamun. Pensil. Tabashirun. Syamsun. Qamarun. Ashjarun. Nah. Ini semuanya macam contoh isim. Pakai nama orang atau nama hewan, nama benda, tumbuhan, tanaman, semuanya masalah isim. Kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan zaman. Kalau menunjukkan pekerjaan atau perbuatan tapi tidak berkaitan dengan zaman, juga apa? Isim. Duduk, pergi. Julusun, dahabun, khurujun, pergi, masuk, keluar. Kalau tidak berkaitan dengan zaman, ini apa? Juga isim. Adapun fi'il, kata kerja yang berkaitan dengan apa? Zaman ya. Kalimat menunjukkan makna dirinya dan berkaitan dengan zaman. Alamatul ismi, hiya tanda-tanda isim, yaitu yang pertama di masing-masing dari tiga pembagian kalimat, isim, fi'il, dan harf, masing-masing punya tanda untuk membedakan dari dua temannya, dua kawannya. Isim memiliki tanda-tanda untuk membedakan isim dari isim dan harf. Fi'il juga memiliki tanda-tanda tersendiri untuk membedakan fi'il dari isim dan harf. Demikian juga harf. Masing-masing punya tanda tersendiri. Adapun tanda-tanda isim, untuk memastikan kalimat adalah isim, bukan fi'il, bukan harf, di antaranya adalah al-khafdu. Yang pertama, khafad. Khafad, istilah lainnya al-jar. Khafad ini istilahnya ulama Kufah. Al-jar istilahnya ulama Basrah. Maknanya, maksudnya sama. Tanda khusus atau perubahan khusus, tanda aslinya adalah kasrah atau pengganti dari kasrah. Taghyirun makhsus alamatul kasrah au mana ba'anha. Khafat atau jir adalah korban khusus, tandanya adalah kasrah atau pengganti dari kasrah. Khafat jir. Contohnya mislu bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bismi Ini ismi, ini isim. Tanda jarnya, tanda isimnya mana? Khafat. Di kasrah ini. Ismi. Allahi. Allahi juga isim. Tanda isimnya mana? Khafat. Kasrah dia. Jar. Allahi. Ar-Rahmani juga isim. Tanda isimnya mana? Khafat atau jar. Ar-Rahmani. Kasrah. Ar-Rahimi juga isim, bukan fi'il, bukan harf. Tanda isimnya mana? Khafat di akhirnya, kasrah di akhir. Ar-Rahimi. Maliki yaumiddini. Maliki juga isim, bukan fi'il, bukan harf. Tanda isimnya mana? Khafat, kasrah. Yaumi. Yaumi juga isim, tandanya mana? Khafat, yaumi. Ad-dini juga isim, tanda isimnya mana? Khafat di akhirnya, kasar di akhirnya. Ad-dini. Ini tanda pertama untuk memastikan kalimat itu adalah isim, adanya khafat di akhir, perubahan sus yang disebabkan ambil khafat, maka itu masuk huruf jar, masukkan mudhaf yang lainnya. Tandasnya adalah kasrah atau pengganti dari kasrah. Terus bagaimana dengan kalimat misalnya imshi? Imshi. Berjalanlah, imshi. Itu isim atau fi'il? Di akhirnya ada kasrahnya. Ya, imshi. Berhubungan dengan waktu. Oh? Berhubungan dengan waktu. Kenapa? Berhubungan dengan waktu. Bukannya di antara tanda kalimat isim adalah khafat, kasrah. Ini ada kasrohnya imshi di akhir kasroh. Karena berhubungan dengan waktu. Apa? Berhubungan dengan waktu. Aduh. Nah, kasrohnya ini bukan apa? Bukan kasroh khafat. Yang kasroh yang menyebutkan isi kasrohnya apa? Khafat. Kalau imshi tadi fi'il amar mabni 'ala hadfi harfin illah, bukan karena kemasukan ambil khafat. Adapun ismi Allahi karena kemasukan ambil khafat. Ini tidak semua kasar berarti itu adalah isim. Jadi kasrah yang apa? Karena apa? Ambil khafat. Karena ambil jar. Apakah itu huruf jar? Atau kemasukan mudhaf atau yang lainnya. Jadi ambil khafat. Biasanya seringnya dua ini ambil khafat. Apakah huruf jar atau mudhaf, idhofah. Adapun kasrah yang bukan karena ambil khafat, ambil jar, maka itu bukan tanda isim. Kemudian yang kedua, at-tanwin. Tanda isim yang kedua membedakan isim dari dua temannya, tanwin. Tanwin adalah suara nun tambahan yang ada di akhir isim. Namun berbeda-beda dalam penulisan. Ini dalam ucapannya suaranya suara nun sukun. Tanwin itu dalam pengucapannya suara nun sukun. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Kedengarannya apa? Nun sukun. Tapi dalam penulisan tidak ada nun sukunnya. Dan penulisannya diulang harokatnya. Dhamma, dua dhamma, kasrah dua, kasrah fathah dua, fathah. Ini tanwin. Suara nun sukun tambahan yang masuk di akhir isim. Contohnya misal rajulun. Rajulun apa artinya? Laki dewasa. Nah, laki-laki dewasa. Imra'atun perempuan. Waladun yang kecil. Laki-laki bintun cincin perempuan. Nah, rojulun tanwin di akhir itu imro'atun. Ya, tanwin baik itu dhammatain, fathatain, atau kasratain. Itu adalah tanda isimnya. Antara tanda isim. Yang tanda yang kedua untuk membedakan isim dari dua temannya itu tanwin, dan ini tanda di akhir. Sama juga yang pertama khafat juga tanda di akhir. Tanda di akhir kalimat. Kemudian yang ketiga ini tanda di awal kalimat, an alif wal lam. Alif dan lam. Misal contohnya al ustadu, al ustadatu, at talibu, at talibatu. Ustad, ustada, ustad perempuan, talib pelajar laki-laki, talibah pelajar perempuan. Di al, di awal setiap kalimat dari empat kalimat ini, itu menunjukkan kalimat itu adalah isim. Al ustadu, al ustadatu, talib, talibah. Dan ini tanda di awal kalimat. Kemudian tanda berikutnya huruful jar, huruf jar atau huruf khafad. Jar dari istilahnya ulama mana? Basra kalau khafad. Ulama Kufah. Maksudnya sama. Ya, ungkapannya berbeda. Khafadnya berbeda. Misal contohnya min minallahi. Minallahi fi fil baiti. Ila ilal masjidi ala alal kursiyi. Di min fi ila ala ini huruf jar. Bila ada kalimat dimasuki oleh min, dimasuki oleh fi, dimasuki oleh ila, ta'ala, maka kalimat tersebut adalah isim. Kalimat tersebut adalah isim. Ini juga tanda di awal. Terkadang pada satu kalimat untuk memastikan menentukan kalimat yang adalah isim, kadang banyak tanda padanya. Tidak hanya satu. Jadi satu aja sudah cukup untuk menentukan memastikan kalimat itu adalah isim. Terkadang banyak tanda-tanda, bukan hanya satu saja. Contohnya di sini minallahi. Minallahi. Allah isim atau fi'il? Isim. Tidak. Isim tandanya apa saja? Berjar, apa lagi? Sebagai tanda isim. Khafat. Apa lagi? Masih ada satu. Tadi sudah berjar, khafat. Apa lagi? Tidak. Nah, alif, nah. Ada tiga yang terkumpul ya untuk memastikan menentukan lafzul jar awal sebagai isim. Masukkan huruf khafat, khafat kasrah di akhir itu, dan alif wal lam. Demikian juga fil baiti ilal masjidi alal kursi. Al baiti, al masjidi, al kursi pada kalimat-kalimat tersebut itu ada tiga tanda untuk menentukan, memastikan kalimat itu adalah isim, bukan fi'il, bukan harf. Ini tidak mesti hanya satu tanda, kadang ada dua, tiga, dan seterusnya. Huruful jar, huruf jar yaitu min, jar min dari, contohnya minan nas, ila ke, ila suki, pasar, an, anin nabi dari nabi, ala alal maktabi di atas meja, fi fil baiti dalam rumah, rubba rubba rajulin karimin, boleh jadi laki-laki mulia, terkadang laki-laki yang mulia, alba bil qalami dengan pena, bil mirsam dengan tulis mirsam, al kaf kal qamari seperti bulan, kal asadi seperti singa, alam lillahi milik Allah, rasulillah milik Rasulullah. Ini huruf-huruf jar. Min, ila, an, ala, si, rubba, alba, alkaf, lam. Ikhwan fi din, azan yallahu yakum, ini pembagian kalimat yang pertama. Di kalimat pembagian yang ketiga, isim, fi'il, dan harf. Isim, ismun, wa fi'lun, wa harfun. Adapun isim, pengertian adalah kalimatun dalat ala ma'nan walam taktarin bizaman. Kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan zaman, berkaitan dengan waktu. Ini definisi isim, usahakan dihafal. Dan isim memiliki beberapa tanda, sini mu'alif diberi empat tanda. Empat tanda untuk membedakan isim dari dua temannya, dua kawannya. Al-khafdu, at-tanwin, wal-alif wal-lam, dan huruful jar. Ndak, mahuwal harf, apa itu harf? Huruf, apa itu huruf? Huruf mabani. Ma yatarakabu minhul kalimah. Huruf itu yang tersusun darinya kalimat, yang terbentuk darinya kalimat. Ndak, apa itu kalimat? Abu Uswah, apa itu kalimat? Apa? Lafdun lahu ma'nan. Kalimah hiya lafdun lahu ma'nan. Ada lafad yang memiliki makna. Contoh kalimat apa? Abu Ibrahim. Contoh kalimat, contohnya apa? Nah, madrasatun daftaruna barakallahu. Hendak, apa itu jumlah mufidah? Mbak Suhail. Ya tarkib alladhi yufidu fa'idatan tamah. Apa artinya? Susunan, susunan yang berikan faedah sempurna. Nama lainnya apa? Julung faedah? Aksam Aydon Kalam. Aksam Aydon juga dengan kalam. Berapa bagian huruf aksamul harf? Aksamul harf. Ismun, mufi'lun. Pembagian harf. Harful hija'i. Mabani, harful ma'ani. Nah, aksam tak huruf. Mabani atau hija'i dan huruf ma'ani. Anwa'ul kalimah berapa? Anwa'ul kalimah, pembagian kalimat. Tadi. Apa saja? Isim huruf. Ismun, wa harfun, wa fi'lun. Kenapa hanya tiga, enggak empat atau lima? Dalilnya apa? Tatabu' wa istiqra'. Penelitian dalam lughah, dalam nahwu. Biasanya kalimat Arab tidak lepas, tidak keluar dari tiga ini. Seandainya ada yang keempat, yang kelima, dan seterusnya, tentu mereka akan sebutkan, mereka akan ketahui. Nah, setelah diteliti, ternyata semua kalimat Arab tidak lepas dari tiga ini. Ismun, fi'adun, wahad. Mahwal ismu? Aku mengertian isim? Alam. Hari. Isim. Nah. Contohnya apa isim? Aba Ibrahim. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ismi Allah Ar-Rahmanirrahim. Bismillah. Adapun ba-nya itu harf. Tanda isim ada berapa? Siapa namanya ini? Hendra. Hendra. Ada berapa yang disebutkan oleh mu'alif tanda isim? Tanda-tanda isim untuk membedakan dari fi'il dan harf. Disebutkan empat oleh mu'alif. Satu apa? Pertama, tanda isim. Al-Khafdu. Al-Khafdu. Atau nama lainnya apa? Nama lain Al-Khafdu. Al-Jar. Nah, khafat atau Jar. Khafat ini istilahnya ulama Kufah. Jar. Istilah ulama Basrah. Tanda yang berikutnya. Nah, huruf Jar. Kemasukan huruf Jar. Nah, yang ketiga. Tanda yang ketiga? Tanwin, Pak. Tanwin. Tanda yang keempat? Al-khabar tanwin udhul ulal hurfi khabdi. Apa lagi satu lagi? Al-khabdi tanwin udhul alif wal lam hurfi jar. Udhul alif wal lam. Huruf-huruf jar di antaranya apa? Min wa ila. Min ila ala fi fi ba wal ba. Sampai di sini ada yang belum jelas? Sudah jelas? Biasanya kalau ditanya ini jelas, tapi nanti kalau ditanya tidak jelas. Insya Allah kita tunggu di sini. Insya Allah kita akan berikutnya. Diusahakan yang belum punya buku, usahakan ada bukunya. Kalau enggak, kalau enggak ada buku agak susah nih. Nanti bihadal qadir subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang jual bukunya di sini?